Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyiku wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ketujuh dari surat At-Taghabun. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Dzalikal fawzul 'adzim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal mashir. Za'ama menyangka alladzina kafaru, orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir telah menyangka an bahwa lan mereka tidak akan yub'atsu, mereka dibangkitkan. Kul, katakanlah Muhammad, bala, bahkan atau tidak, ya. Ini dalam terjemahnya berbeda-beda. Kul, katakanlah Muhammad, bala, bahkan warabbi, demi Tuhanku. Latu ba'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan. Di situ ada lam ta'kid, nun ta'kid. Artinya di situ ada penyangatan. Ya. Ta'kid itu artinya penyangatan, ada double. Lam ta'kid, nun ta'kid, la, nun, ya. Sungguh-sungguh benar akan dibangkitkan kalian. Suma, kemudian latunabba'una, sungguh benar-benar kalian akan dikabarkan bima amiltum, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Wadzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu membangkitkan manusia tadi dari alam kubur itu 'alallahi, atas Allah itu yasirun, sangat mudah. Fa'aminu, maka berimanlah kalian billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya, wan nur, dan kepada an-nur. Nur di sini maksudnya Al-Quran. Alladzi, yang Al-Quran atau An-Nur itu anzalna, kami telah turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu bima dengan apa-apa ta'maluna yang kalian lakukan, kalian amalkan, khabirun maha waspada. Yauma, pada hari yajma'ukum, dia Allah mengumpulkan kalian. Liyaumil jam'i, pada hari pengumpulan. Dzalika, itulah yaumut taghabun, hari at-taghabun, dinampakkan. Dinampakkan apa? Kesalahan-kesalahan kita. Wa man yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan, dan beramal saleh, yukaffir anhu, Allah akan menghapuskan anhu darinya sayyi'atih, keburukan-keburukannya, wa yudkhilhu, dan dia Allah akan memasukkan dia orang yang beramal saleh tadi, beriman dan beramal saleh tadi, Allah akan memasukkannya, memasukkan kemana? Jannatin, ke surga. Tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, bawah surga itu, al-anhar, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, di dalam surga tadi, abadan selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami. Ulaika, mereka-mereka itu ashabun nar, penghuni-penghuni neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa bi'sa, dan di neraka itu seburuk-buruk al-masyir, tempat kembali. Yes, kita lihat ayat yang ketujuh. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Mereka menyangka, orang-orang kafir itu menyangka, bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Lan itu kalau di dalam pengertian kita, itu harfun nasbi dalam bahasa Arab ya. Huruf yang menasabkan, huruf yang apa, menjanjemkan istilahnya ya. Fi'il mudorek ya. Menasabkan ya, menasabkan fi'il mudorek. Nah ini bermakna tidak mungkin atau tidak akan, itu nih bermakna semacam itu. Nah ini orang-orang kafir menyangka bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Khitab ayat ini atau asbabul ayat ini ada orang kafir Quraisy di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bernama Al-As bin Wa'il. As bin Wa'il As-Sahmi, dia ini tokoh Quraisy, orang kaya, juragan gitu ya. Kemudian dia punya karyawan namanya Khabab. Khabab ini dari kalangan muslimin. Lah suatu hari Khabab ini karena dia menjadi karyawannya, kemudian gajian, waktu gajian ini Al-As bin Wa'il ini tidak mau atau ya menunda-nunda gajian gitu guys, sampai kemudian jadi utang piutang. Nah, kemudian Khobab menagih, akhirnya menagih nanti kalau engkau tidak ngasih kepada saya hutangmu, maka nanti akan saya tagih ning akhirat. Saya tagih, dan ini sebaik-baik tagihan. Jadi kalau kita itu nggih, kalau kita nagih orang kok ora dikei, nanti ning akhirat itu kita akan disahkan oleh Allah atau akan ditagihkan oleh Allah Taala. Ini di ancaman yang paling anu pen rata ragil nyaur ning dunia tak tagih ning akhirat lho. Nah, ini Nah, kemudian Al-Az bin Wail itu mengatakan dengan mencemooh, "Oh, akhirat ono to," gitu nggih. Lho yen ning akhirat ono, sok ben ning akhirat saya itu akan dibangkitkan luwih sugih daripada kamu. Nah, karena kenapa? Karena saya ning dunia itu luwih sugih. Ning akhirat ini bondone ya tak gawa, saya di sana juga lebih sugih daripada kamu. Nanti akan tak sahur ning kono. Nah, ini. Nah ini ya, asbabun nuzulnya semacam ini, semacam itu ya. Nah dalam perkara ini, ya bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, bahwa hari akhirat ini sebetulnya disebut juga dengan hari saling menuntut. Jadi apa saja hak-hak kita sewaktu di dunia yang diambil atau didolimi oleh orang, sekecil apapun hak-hak tersebut, maka nanti kita akan menuntut oleh orang tersebut di akhirat. Atau bahkan perkara-perkara yang tidak dalam bentuk bondo, tidak berbentuk apa harta. Misalnya kita dituduh omongan, dengan omongan kamu, misalnya kamu pencuri, gitu. Lah kita sementara kita tidak mencuri, kemudian mereka tetap menuduh kita mencuri, kita sudah mengingatkan kamu pencuri, kita sudah, kalau saya tidak pencuri dong ya, lah maka kita boleh mengatakan kalau kamu nggak bertobat kepada Allah, nanti di akhirat akan saya tuntut tuduhan kamu itu. Nah, itu atau dalam bentuk-bentuk yang lain, maka di dalam konteks Islam itu ada namanya al-muflis, orang yang bangkrut. Kebaikan-kebaikan yang banyak sekali di dunia ini nanti akan habis karena banyak menjelek-jelekan orang lain, sehingga nanti di akhirat mereka menjelek-jelekan itu kebaikannya diambil, diberikan kepada orang yang dijelek-jelekan. Nah, ini bahayanya kita ini menuduh atau menjelek-jelekan orang, terutama sesama muslim, yang ini kita tidak berdasar. Jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang bangkrut. Nah, orang-orang yang muflis ini tadi ya. Nah, kembali di sini. Zaman ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka itu akan dibangkitkan dari Al-Az bin Wa'il. Walaupun khitab ayat ini kepada Al-Az bin Wa'il, tapi ini juga untuk seluruh orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu mereka tidak percaya kepada akhirat. Kalau sekarang nih, mungkin ketika diiliki atau diingatkan yang akhirat itu ada ini, mungkin dia apa ya, menerima. Tapi kepercayaan mereka itu mereka tidak meyakininya dengan 100%. Buktinya ketika kita ingatkan subbening akhirat nolo gitu nggih. Nah, jawabannya beneran subbening neraka iso campur bintang-bintang film. Ah nggih. Tumangsane ning neraka iku lapangan bola gitu nggih. Padahal ada satu hadis bahwa nanti api neraka saking panasnya. Jadi api neraka itu ada tiga tingkatan ya. Ada satu hadis ketika Rasulullah menceritakan cetek genine neraka, cetek genine niku napa nggih? Gawe daden, gawe neraka niku itu selama 3000 tahun. 1000 tahun yang pertama neraka itu berwarna kemerah-merahan. Lah api sing neng dunia ini warnanya cik merah, berarti ini api ini sing paling rendah nyalaannya. Kemudian 1000 tahun yang kedua itu berwarna putih api itu karena lebih panas. Dan 1000 tahun yang ketiga itu berwarna hitam kelam api itu saking sudah panas, dan di dunia belum ada. Nah ini. Maka nanti kalau orang itu penghuni neraka, apa penghuni neraka niku enggak melihat apa-apa gitu, karena saking gelapnya. Dan itu di dunia belum ada. Nah, maka tidak bisa nanti wah nonton Britney Spears malah nih neroko. Itu campur sarinan karo sunyahni rumangsane begitu ya. Maka kemudian Allah menyuruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala wa rabbi latuba'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amaltum. Wa rabbi demi Tuhanku." Ya. Demi Tuhanku, demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan. Di sini ada penekanan dengan dua kata atau dengan dua huruf la dan nun ta'kid. Ya. Sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan. Sesudah dibangkitkan, tsumma latunabbauna, kemudian benar-benar kalian akan dikabarkan bima amiltum, dengan apa yang kalian kerjakan. Bukan hanya dikabarkan saja, tapi juga dibalas. Sekecil apapun itu perbuatan kita akan ditayangkan. Wa dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu buat Allah itu perkara yang yasirun, yang sangat mudah. Allah membuat manusia yang sebelumnya tidak ada menjadi ada saja Allah itu mampu. Jadi keberadaan kita itu kan sebelumnya tidak ada. Menjadi ada saja itu Allah mampu, apalagi yang sebelumnya sudah ada. Maka ini buat Allah lebih lebih mudah lagi. Wa dzalika 'alallahi yasirun. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sesudah kita dikabarkan oleh Allah bahwa di akhirat itu ada, dan nanti di akhirat akan ada hari kebangkitan. Dan nanti kalau kita buka di ayat-ayat yang lain, proses kebangkitannya pun juga berbeda-beda. Maka sesudah kita mengetahui itu, maka kita diperintahkan oleh Allah, fa'aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah, imanan shiddiqan la syakka wa la nifaq, iman yang betul-betul iman, tidak ada kemunafikan, tidak ada keraguan. Itu iman yang betul-betul iman. Dan iman kepada Allah ini tidak hanya cukup omongan saja. Untuk seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah, itu tidak cukup dengan hanya omongan. Aku beriman loh, tidak begitu. Maka salah besar kalau orang itu mengatakan wongi rasah sholat rapopo, sing penting percaya karo Gusti Allah, karo tonggo teparo orang gawe kisruh wis cukup. Setan iblis itu omongannya ya kayak gitu itu. Ya, ini. Ya. Loh, ini di dalam Al-Qur'an ada. Al-Qur'an iblis itu dilaknat oleh Allah bukan karena dia tidak beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka percaya. Bahwa percayanya, bahkan percayanya iblis itu lebih percaya daripada orang-orang kafir. Wong iblis pernah ketemu Allah langsung, pernah dialog sama Allah. Iblis pernah masuk surga, sementara orang kafir belum pernah masuk surga. Iblis dilaknat oleh Allah bukan karena tidak percaya, tapi iblis dilaknat oleh Allah karena tidak maunya taat kepada Allah Ta'ala. Kapan itu? Ketika disuruh menghormat kepada Adam, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Hei iblis, hei malaikat, sujudlah kepada Adam, tapi yang tidak mau bersujud kemudian si iblis. Aba wastagbar, dia enggan, dia menyombongkan diri. Jadi iblis itu dilaknat bukan karena mboten percaya kalih Gusti Allah. Percaya dia, tapi kesalahan iblis karena dia tidak mau taat. Jadi untuk seseorang itu dikatakan beriman, tidak hanya cukup saya beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, gitu gitu, kalau di ketika sumpah jabatan itu gitu, pada Tuhan Yang Maha Esa, saya beriman kepada Allah, tidak hanya cukup itu, tapi harus diaplikasikan di dalam perbuatannya. Kalau di dalam rukun, dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iman ikrarum bil lisan, iman itu diikrarkan secara lisan, wa tasdiqum bil qalbi, diyakini di dalam perbuatan, kemudian dan yang ketiga diamalkan dengan bil arkan, dengan perbuatan. Itu konsekuensi iman kepada Allah Ta'ala. Fa'aminu billah, kalau menggunakan istilahnya Muhammad Ali As-Sobuni di dalam tafsirnya Sofah itu, imanan syiddiqon la syakka wala nifak. Iman yang betul-betul iman, tidak ada keraguan, tidak ada kemunafikan. Orang munafik itu juga dia mengaku beriman. Tapi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila ketemu dengan orang yang beriman, kami ini beriman loh. Tapi apabila ketemu dengan orang-orang kafir, oh kami ini bolomu, innama nahnu mustahzi'un. Aku ngomong kayak gitu mau ngolok-olok wae. Malah misalnya ini ada kumpulan wong-wong nggih. Wes salam ngendi terus ada datang, bapak-bapak kula ning wong Islam lho. Nah ini justru diragukan keimanannya. Nggih. Lah yen kumpul karo wong Islam wis rasah, misalnya nyun sewu ada sekumpulan domba ribuan, ada lagi domba satu, hei domba-domba, ketahuilah saya ini juga domba lho. Nah, ini jangan-jangan ini singa berbulu domba. Nah, ini. Kalau dia domba betul, enggak perlu ngomong kayak gitu, itu sudah gitu, nggih. Maka banyak nggih di TV-TV itu, saya itu yang iman loh, saya itu yang Islam lah, ini hati-hati ya mau ngomong kayak ini, biasanya ada penyakit dalam hatinya. Kemudian wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Nggih. Lah beriman kepada rasul dengan ittiba'ah, dengan mengikuti, dengan sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita diingatkan, iki lho sunnah. Jawabannya, hari gini sunnah. Hari gini cik mikir sunnah. Jadi padahal mengikuti Allah, mengikuti Rasul, ini bagian dari cara kita pintu masuk surga. Wanur, dan beriman kepada An-Nur, beriman kepada Al-Quran. Al-Quran itu punya nama banyak, ya. An-Nur, Al-Zikr, Al-Kitab, kemudian apalagi Al-Mu'idzah dan seterusnya. Di dalam, ini pernah saya sampaikan di sini juga bahwa budaya Arab itu kalau sesuatu itu mulia, maka biasanya punya nama atau punya julukan yang banyak. Allah itu mulia, maka Allah punya nama 99. Al-Quran itu mulia, maka Al-Quran itu punya nama yang banyak. Al-Furqan dan sebagainya. Nah, An-Nur ini cahaya. Kenapa kok dikatakan cahaya? Manusia tanpa Al-Quran, dia tidak akan mendapatkan jalan keluar dalam kehidupannya. Manusia ketika mengambil jalan keluar selain Al-Quran, dia tidak akan bisa mendapatkan solusi, tapi justru dia akan berkutat kepada kesesatannya. Ini guru saya dulu di dalam menafsirkan kata An-Nur ini dengan begini gambarannya, analoginya. Kita hidup di dunia ini, kita ini berada di dalam tengah-tengah gua yang gelap sekali. Dan ketika kita berhenti di situ, kita tidak akan mendapatkan itu jalan keluar. Maka satu-satunya jalan harus kita itu melangkah. Melangkah kemana saja. Sampai kapan? Sampai kita mendapatkan dinding gua. Lah sudah mendapatkan dinding gua, kita merambat-merambat terus. Lah nanti kalau sudah kita merambat terus, nanti cari ada cahaya dari luar. Lah disitulah nanti berarti ada pintu untuk kita bisa cari, untuk bisa kita keluar. Nah, cari cahaya. Nah ini, jadi An-Nur ini kalau dalam bahasa kita obor. Yang sewaktu kita kecil dulu, bapak-bapak ini jenis nggih bengi-bengi golek jangkrik napa medoli pohong ngene nggawa nggawa oncor istilahipun nggih. Nah, terus dibakar ning sawah bareng-bareng gitu nggih. Lah itu yang mboten ngangge oncor ya keblegong-blegong. Midak teletong barang. Ya. Maka cahaya An-Nur ini berfungsi sebagai penuntun kita, berfungsi sebagai jalan keluar kita di dalam kita menuju ke apa? Berjalan di jalan kegelapan ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu di dalam apa yang kita kerjakan khabirun, maha waspada. Di sini ya, kata wa nuril ladzi anzalna, anzalna ini kalau di dalam bahasa Arab kita menggunakan istilah kata ganti atau dhamir nahnu. Ya. Kenapa kok Allah itu menggunakan kata ganti kami dan cahaya yang telah kami turunkan, padahal Allah itu jumlahnya esa. Tapi kenapa Allah itu menggunakan kata ganti kami, padahal kami ini biasanya digunakan untuk menuju kepada bentuk bentuk jamak. Kata ganti anzalna atau kata ganti kami yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran dan banyak sekali dalam Al-Quran kita dapatkan. Kalau Allah itu menggunakan kata ganti kami di dalam firman-Nya atau di dalam perkataannya atau di dalam keputusannya, berarti di dalam Allah berbuat itu melibatkan pihak lain, tidak langsung dari tangannya Allah. Contohnya, Allah menurunkan Al-Quran, wa nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang kami turunkan. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan langsung dari tangannya Allah, tapi melalui malaikat Jibril. Lah itu, jadi Allah melibatkan makhluk yaitu Jibril. Maka Allah menggunakan kata ganti kami. Begitu juga misalnya Allah turunkan kepada kita rezeki. Ketika Allah menurunkan rezeki kepada kita itu bukan langsung dari langit, dari tangannya Allah untuk kita, tapi melalui proses dari orang lain, dari asbab dan sebagainya. Nah, itu Allah menggunakan kata ganti kami. Allah menurunkan hujan misalnya dari langit. Di dalam ayat juga banyak ya, Allah turunkan hujan dari langit, Allah menggunakan kata ganti kami juga. Lah, di dalam menurunkan hujan, Allah melalui melibatkan proses-proses ilmiah dari napa? Dari air laut kena uap, menguap, kemudian menjadi awan dan sebagainya, kemudian menjadi hujan. Nah, jadi proses-proses ini atau dalam bahasa lain, kalau Allah itu menggunakan kata ganti kami, biasanya di dalam prosesnya itu bisa kita nalar. Tapi kalau Allah itu menggunakan kata ganti aku, ini yang berbuat langsung Allah sendiri, dan biasanya ini tidak bisa kita nalar. Artinya apa? Allah itu di dalam keputusannya, di dalam Allah itu ketika berkehendak, kehendak kita, kehendak Allah itu bisa kita nalar, dan tidak harus bisa kita nalar. Termasuk ketika Allah ngasih rezeki kepada manusia, itu bisa dinalar dan bisa tidak kita nalar. Dan berapa banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa kita nalar, tapi itu bisa terjadi. Nah, ini. Karena memang Allah Maha berkehendak. Maka bapak-bapak, ibu sekalian, kadang-kadang kita ini di dalam menyelesaikan masalah kehidupan kita itu hanya mengandalkan penalaran kita saja. Padahal berapa banyak kejadian kita alami tidak bisa kita nalar sebelumnya. Dan maka mari, sering saya sampaikan, menyelesaikan masalah hidup, langkah yang terbaik kita lari kepada Allah. Solusi dari Allah tidak harus bisa kita nalar, tidak harus bisa kita logika. Caranya gimana? Allah yang nanti akan menyelesaikan. Yang penting kita bersandar kepada Allah, usaha kemampuan kita itu sudah cukup. Sehingga kita tidak galau istilahnya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Pada hari dia Allah mengumpulkan di hari pengumpulan. Kenapa hari kiamat dikatakan hari pengumpulan? Ini banyak pendapat. Pertama, ya jama'ullahul awwalina wal akhirin. Pendapat pertama, Allah mengumpulkan manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Dikumpulkan jadi satu di dalam tanah yang lapang. Jadi dari Nabi Adam sampai manusia terakhir menjelang kiamat nanti lahir, itu nanti akan dikumpulkan di satu tempat yang kemudian biasa kita sebut dengan Yaumul Mahsyar. Dan di sana semua manusia itu dalam kondisi harap-harap cemas. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Di sana la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang beriman nanti ketika di padang mahsyar itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Nah, padahal di situ dalam kondisi nggih yen peristiwa gempa kemarin itu cemas, tapi cemas hanya sementara. Tapi kalau kiamat, wah cemasnya ini karena habis itu dia sadar neraka apa surga ini terakhir. Nah, ini ya. Kemudian pendapat yang kedua, maksud hari pengumpulan di sini al-insu wal jin wa ahlus sama wa ahlul ard, akan dikumpulkan seluruh manusia dan jin, penduduk langit, penduduk bumi, itu akan dikumpulkan. Kemudian pendapat yang ketiga, yauma yajma'ullahu baina kulli 'abdin wa 'amalihi, akan dikumpulkan setiap hamba itu dengan amalnya. Jadi amalane dosane dadekke siji, artinya dari itu di nggih, dia akan bawa semua dan nanti kemudian akan ditimbang. Kemudian ada pendapat lain, yajma'u fihi bainal dzalim wal madzlum, akan dikumpulkan orang yang berbuat dolim dan yang didolimi. Ya. Jadi ketika kita pernah mendolimi seseorang, nanti di akhirat akan dipertemukan. Terus yang didolimi itu diberikan peluang atau diberikan waktu untuk menuntut. Kamu disik mendolimi saya, ayo sekarang mana? Nah, akan dituntut semuanya. Ya, jadi akan dituntut disik. Ya. Disik kamu ngerontoki rambutan gue ya. Tak ilek ngeyel lah. Tak kita tuntut nih akhirat nih balik ke. Rambutan ini ratu ya amalan muai. Gitu. Lahir rambu ya amalannya sentai pripun. Nah, dusone sing didolimi diambil diberikan kepada orang yang berbuat dolim. Ketika kita jadi rakyat didolimi oleh penguasa, kita tidak bisa membalas di akhirat di dunia ini, menuntut di dunia ini. Maka nanti kita bisa dan bahkan diberikan hak oleh Allah untuk menuntut nanti di akhirat. Maka yang terpenting nasihat Nabi itu adilu haqqakum was'alullaha adilu haqqahum was'alullaha haqqakum. Tunaikan kewajiban-kewajiban kalian sementara hak-hak kalian minta kepada Allah. Jangan minta kepada manusia. Minta kepada manusia kadang-kadang tadi kita terdolimi. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Insya Allah tidak sakit hati. Dzalika yaumut taghabun, itulah hari at-taghabun, hari dinampakkan. Dinampakkan kesalahan-kesalahan kita semua. Jadi ada slide, ada tayangan yang kita mulai dari baligh sampai kematian kita. Tayangkan semua kesalahan-kesalahan kita dari kecil sampai besar. Jadi kita enggak bisa lari dari keburukan-keburukan itu. Hanya nanti ada hadis, siapa yang menutupi aibnya seorang muslim di dunia, maka nanti Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Nah, ini monggo kita sesama muslim tidak banyak mengumbar aib-aib sama muslim. Maka kita enggak perlu banyak melihat tayangan-tayangan yang mengumbar app-nya orang lain nih. Kayak apa? Acara-acara nonton niko. Nah, infotainment. Wa may yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal sholihan, dan mereka beramal soleh. Jadi ini tidak bisa dipisahkan ya. Iman dan amal soleh ini tidak bisa dipisahkan. Orang ngaku beriman kok tanpa amal tadi, ahli kebatinan tadi. Ngaku percaya, serasa nggih rasa nglakoni ra apa-apa, iku wong kebatinan. Itu tidak bisa menolong omongan itu nanti di akhirat. Jadi orang itu syarat untuk masuk surga itu iman dan beramal soleh. Lah nopo amal soleh itu amal yang menjadikan Allah itu ridho kepada kita. Bagaimana agar kita itu diridhoi oleh Allah? Satu, amal itu ada sunnahnya. Dan yang kedua, amal itu ikhlas bisa kita jalani. Ini. Jadi wayakmal solihan. Yukafir anhu sayyi'atih. Allah akan menghapuskan darinya dosa-dosanya. Dan di sini Bapak Ibu menjadi dalil bahwa setiap kita menjalani kebaikan itu berguguran dosa-dosa kita. Tetapi ini dosa-dosa kecil. Jadi ketika kita nyingkirke batu di jalan yang mengganggu, kita singkirkan, kita masukkan di pinggir atau kita singkirkan ke pinggir, ini menggugurkan dosa kita. Ning dosa sing cilik. Ada puntung rokok kita ambil, kita masukkan ke tempat sampah, itu amal soleh kita, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi dosa-dosa kecil. Yang guang ganggu orang lain ya tambah dosa nih. Ini yang guang ning sampah ora. Kemudian, nah maka disinilah pentingnya ibu-ibu, bapak-bapak. Kita itu menata kehidupan itu dengan niatan amal soleh semuanya. Suami golek duit tinggu anak bojo diniati amal soleh itu menggugurkan dosa kita. Kita didik anak diniatkan amal soleh menggugurkan dosa kita dan seterusnya. Bahkan perbuatan-perbuatan yang mubah diniatkan amal soleh maka itu menggugurkan dosanya. Sampai seorang suami mengumpuli istri atau sebaliknya itu diniatkan amal soleh maka itu menggugurkan dosanya untuk ganjaran. Nah, ini. Ibu-ibu seneng nandur, seneng nyirami tanaman itu tidak hanya diniatkan untuk menyalurkan hobi tapi diniatkan untuk amal soleh maka itu nanti bisa menggugurkan dosa, bisa menambah pahala. Ini. Tetapi untuk dosa-dosa besar itu tidak hanya bisa dilakukan dengan ini, tapi harus dengan tobat. Ya, untuk dosa besar harus dengan tobat. Dan yang kedua, ada satu hal yang diajarkan Nabi bahwa ketika dulu ketika kita itu punya masa lalu yang tidak baik. Lebih baik itu kita tutupi, kita bertobat kepada Allah dan tidak perlu kita cerita-ceritakan kemana-mana, apalagi kita bangga-banggakan. Wah, ini disik bekas gentul. Nah, bekas gentul itu bangga-bangga. Lebih baik itu kita tutupi, orang Allah itu menutupi kita. Kok malah kita cerita-ceritakan. Nah, kita bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Lah ketika kita itu mau beriman, mau beramal soleh, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Lah setelah itu wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan kita ke surga yang di bawah surga itu ada sungai-sungai al-anhar. Di sini jamak dari nahrun. Berarti sungai di surga itu lebih dari satu. Kalau di surat Muhammad itu ada sungai air madu, ada sungai air susu, sungai air tawar, sungai air khamar. Ini logikanya, sungai Nemawon, kali Nemawon itu kayak gitu, minumannya mestinya lebih dari itu. Sumur kita, minuman kita dengan sungai Tambak Bayan Ngisor itu bening pundi. Bening sumur atau bening minuman kita ya, atau seger minuman kita. Nah kita suruh minum air Tambak Bayan itu ya mungkin gila. Lah nanti di surga sungainya saja kayak gitu apalagi minumannya. Dalikal fauzul azim khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Jadi orang yang sudah masuk surga itu kekal dan tidak akan mungkin keluar dari surga. Allah tidak mungkin kleru, iki kudune mlebu ning neraka iso ning surga iki piye iki kleru iki. Diganti tidak mungkin. Subhanallahu amma yasifun, ya. Jadi Allah tidak akan mungkin kleru. Orang yang sudah masuk surga itu tidak akan mungkin masuk ke neraka, sementara orang yang sudah masuk ke neraka bisa jadi dia bisa masuk surga. Lah terus kok Nabi Adam pernah masuk surga ning kok iso keluar lagi? Piye itu? Jarine surga yen wis mlebu surga ora iso metu meleh. Ini kalau kita buka nanti bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Rihlatul Jannah, bertamasya ke surga. Menurut beliau bahwa surga yang ditempati Nabi Adam berbeda dengan surga yang dijanjikan oleh Allah nanti di akhirat. Apa indikatornya? Satu tadi, orang yang sudah masuk surga tidak akan mungkin keluar dari surga, itu surga yang dijanjikan. Sementara surga Nabi Adam buktinya bisa keluar dari surga. Dan nomor dua, di surga itu tidak ada larangan. Nanti di akhirat tidak ada larangan. Sementara surga yang ditempati Nabi Adam masih ada larangan. Ini buktinya buah dilarang, apa pohon dilarang didekati oleh Nabi Adam dan istrinya. Kemudian nomor tiga, bukti yang ketiga, bahwa di surga yang kita yang dijanjikan ke kita ini setan atau iblis tidak bisa masuk. Sementara surga yang ditempati Nabi Adam, iblis bisa masuk. Nah, ini ya. Ini beberapa pendapat, beberapa alasan sehingga Ibnul Qayyim dan juga beberapa mufasirin berpendapat bahwa surga yang ditempati Nabi Adam berbeda dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala, Allah A'lam. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Tidak ada kemenangan yang lebih besar dibandingkan orang itu masuk surga. Maka kalau sekarang ini kita uripe rekoso, rekoso ning donya niku relatif. Sak rekoso-rekoso ning urip ning donya niku wis tau ngrasake iso mesem, itu wis tau. Nggih. Mosok urip 20 tahun ora tau mesem itu ya kebiangeten. Nah. Wis rasah mesem guyu aja pernah lah gitu nggih. Tetapi nanti di akhirat ning neraka niku ora nek wong iso mesem, itu enggak ada. Begitu juga ning surga enggak ada uang susah ora ono. Nggih. Ning neraka kok tenger-tenger napa, Pak? Susah kula, oh mboten enten. Nah, ning akhirat ning surga apa di dunia ini sak susah-susahe wong iki iso ngrasake seneng, sak seneng-senenge wong iki ngrasake susah. Wong dunya niku penake yen wong lagi diimpekke kok. Belum dibujo ketika ngimpi, wah dibujo iki penak ya. Enak sing mbahke dhewe. Ning dindi iso diterke, ngono to sing putri ya. Terus enak uang macam-macam, enak sing belo dan sebagainya. Sing lanang yo duwe mesin cuci dhewe. Ah, itu ya. Ning bareng dibujo kok ya mumet ya. Nah, kok ya ora koyo sing dipikirke. Orang dulu belum punya mobil, di mobil iki penak. Ora kepanasan, ora kodanan. Bareng di mobil tenan ya macet terus, akhirnya ya wah kok ya ora gitu. Jadi dunia itu sifatnya indahnya itu kalau baru kita impikan. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, dan untuk orang-orang kafir, mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nah, itu orang-orang kafir. Tapi untuk orang Islam, bisa jadi masuk ke neraka, tapi dia tidak kekal. Mungkin untuk orang Islam. Untuk orang kafir kekal, bahkan untuk orang kafir, itu ditimbang mawon boten. La yukimu lahu yaumal kiamati waznan, di dalam surat Al-Kahfi. Untuk orang kafir menanti ning akhir itu jadi tegakkan timbangan. Jadi bar dikumpul kita padang mahsyar langsung diuncal kita neraka, rasa dihitung. Wong dhewe ra dikebaikan ning akhirat itu. Langsung diuncalke, itu pun muncal kene nganggo mitet irung malaikat. Sanging ambune. Wabi sal masir, dan disitulah tempat seburuk-buruk tempat kembali. Yes. Kemudian pelajaran yang dapat diambil, tolong dibacakan halaman 16. Pelajaran yang dapat diambil. Pelajaran yang dapat diambil, satu, penegasan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya, bahwa hari kebangkitan, hari pembalasan itu pasti ada. Ya. Dua, penegasan tauhid dan nubuahnya Nabi. Ya. Nomor tiga. Penjelasan bahwa Al-Quran adalah cahaya dan tidak ada petunjuk di dunia ini kecuali petunjuk darinya. Maka barang siapa yang mencari petunjuk selain Al-Quran, maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Dan tidak ada petunjuk lain kecuali petunjuk Al-Quran ini. Ya, maka mari bapak-bapak, pentingnya kita itu belajar Al-Quran. Ya, kita kepingin ngerti Al-Quran, ngerti yang Al-Quran sebagai petunjuk ini ragilam sinau, ya kita kayak di surat Al-Jumu'ah itu kayak kelede ning dhuwure dikai Al-Kitab renek manfaati gitu. Jadi Al-Quran itu dinggo mistis aja nih. Nah, Al-Quran mau dinggo go spirit apa go hiasan toh di tutupi mori putih yang tanggal siji suro dibuka nganggo kembang nganggo begitu nggih. Al-Qur'an harus kita buka, harus kita pelajari ini. Dan belajar Al-Qur'an itu sebaik-baik kita belajar. Nomor berapa? 4. Untuk mendapatkan surga tidak ada jalan lain kecuali ya, jadi surga itu hanya miliknya orang yang beriman dan beramal soleh. Tidak bisa orang itu, orang mengatakan kecil, disayang mama, remaja hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, itu surga di Sopo. Nomor 5. Kasungan untuk beriman dan beramal soleh dan penjelasan bahwa kedua hal jadi ini syaratnya iman dan amal soleh. Dan ini Allah biasanya di dalam Al-Quran tidak memisahkan ya. Iman pasti beramal soleh. Orang yang beriman pasti beramal soleh. Amal soleh itu hanya dilakukan oleh orang yang beriman saja. 6. Wah ini ya, jadi wes pas finishingnya nanti kita di surga lah, orang-orang yang dulu mencemooh kita, menjelek-jelekan kita karena keimanan kita dilelep-lelepin yang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir 7. Ya untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu monggo ya, kita ketika tidak setuju dengan 1-2 ayat Al-Quran, jangan sampai kita mengkufuri. Paling tidak kita berdiam diri, mohon kepada Allah agar hati kita itu dilunakkan untuk bisa menerima ayat tersebut. Tidak kita menentangnya. Karena dengan penentangan kita kepada Al-Quran, itu akan jauh kebaikan yang kita jalani ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin.